Pak Hendarto. Indarto. Pak Indarto, mohon maaf. Iya, pengajar NS. Oke, silakan ya, Pak Indarto. Ini Bu, kan normatif ya. Iya kan? Nah, itu proses pengadilan gini kan kacau, Bu. Jadi, malah nggak karu-karu nanti, Bu. Saya nggak setuju. Kecuali kalau pengadilan kita sudah bersih. Baru bisa, saya setuju. Oh, nanti orang nggak bersalah juga mati malah. Oh, nggak karu-karuan gini, moralnya sudah ambruk semua. Jadi saya belum tepat waktunya untuk hukuman mati. Kalau pengadilan sudah bersih, mafia pengadilan sudah bersih, baru saya setuju. Itu dulu ya. Baik, terima kasih Pak Indarto. Iya. Pak Kahin. Iya, saya tidak setuju dengan pendapat Bapak barusan ya, bahwa hukuman mati itu tetap harus diterapkan untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan itu harus buktikan dengan fakta-fakta di pengadilan bahwa memang kejahatan. Bagaimana dengan pikirkan HAM cuma satu orang, lebih baik mati satu tapi jutaan orang selamat. Coba contohnya Ratu Atut, itu nggak ada vitamin buat bayi, alat kesehatannya berantakan di rumah sakit, pemdanya ada tikus di ruang operasi, atap bocor, itu sekolah dasarnya seperti kandang kambing. Nah, itu jutaan warga itu menjadi jatuh miskin, bunuh diri karena kemiskinan. Dan kenapa nggak dipikirkan hak mereka itu cuma satu orang aja, mendingan mati satu yang jutaan selamat. Dan kedua, saya pikir ya, kalau kita mau meniru Tiongkok untuk kemajuan, Tiongkok itu yang paling korup ya. Kalau warga negara ini 1,4 miliar itu nggak susah, nggak gampang loh ngaturnya. Udah gitu orangnya kreatif-kreatif, nakal-nakal semua. Nah, karena diterapkan hukuman mati, sekarang Tiongkok menjadi banyak kemajuan. Belum bilang paling bersih, kecuali Finlandia ya, seperti Denmark, nah Singapura itu bersih. Kenapa? Karena itu mereka terapkan hukuman cambuk dan hukuman juga yang khas untuk warganya, untuk koruptor. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahin. Pak Leo. Iya, selamat siang Bu. Siang Pak Leo. Iya Bu. Komentar saya sih, kalau ya kalau bicara hukuman mati ya, kita menjual properti pada asing sebagai hak milik itu juga sudah termasuk hukuman mati. Ya, kenapa? Seperti kita menjual bank kepada asing, itu suku bunganya 4%, 5% per tahun dengan kita menempatkan deposito begitu. Itu sangat menyengsarakan kita, itu kita dibunuh secara perlahan. Menjual properti juga termasuk itu. Kenapa nggak boleh? Harus diterapkan hukum mati itu. Terima kasih. Oke, okay. Pak Andre. Ya. Silakan. Ini ada dua kepentingan, jadi kejagung melaksanakan hukuman dari mati menjadi tidak ada dua kepentingan. Yang pertama dia menyelamatkan koruptor jadi nggak mempunyai efek jerah kalau nggak ada hukuman mati. Justru dengan dihadapannya hukuman mati ini membuat efek jerah pelaku kelas kakap kayak teroris kalau nggak dihukum mati ya nggak jerah dia buat lagi nanti. Ya, asing melarang ini juga ada dua kepentingan. Mereka ingin menyelundupkan gajah lebih banyak lagi ke Indonesia. Baik. Kalau nggak sampai hukumannya mati, akan merajalela. Oke. Okay. Terima kasih Pak Andre telah kami terima maksud Anda.